aku akan berpadu. Mari kita bersama melangkah seiringan menuju bahtera lautan madu. Kita nebu rantai yang dulu membelenggu, cintamu cintaku akan berpadu. Mari kita bersama melangkah.